ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, الحمد لله, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di tempat ini Allah mempertemukan kita dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya, kemudahan dalam beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, di pekan pertama dan pekan terakhir setiap malam Rabu kita membahas kitab fikih yang ringkas yang bernama Fikih Muyassar atau Kitab Fikih Muyassar, yang disusun oleh sejumlah para ulama dan para doktor, ya. Dan kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu bab kedua dari kitab ini tentang Babul Aniyah atau bejana. Babul Aniyah atau bab tentang bejana. Apa hubungannya bab bejana ini dengan bab sebelumnya? Kan sebelumnya kita membahas tentang macam-macam air dan seluk-beluknya. Apa hubungannya setelah bab air, kemudian para penulis kitab ini dan kitab-kitab fikih secara umum, setelahnya mereka membahas tentang bab bejana atau wadah, ya. Dikarenakan air yang kita miliki, dalam rangka menjaga air, maka kita harus memiliki wadahnya. Maka kita harus memiliki wadahnya atau tempayannya, ya. Nah, agar seseorang Muslim tahu apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh yang berkaitan tentang bejana yang di dalamnya ada airnya. Karena tidak semua bejana yang di dalamnya ada air boleh digunakan. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh digunakan oleh seorang Muslim, yaitu bejana-bejana yang akan kita sebutkan di kitab ini. Sebelumnya, di sini disebutkan Babul Aniyah, bab tentang bejana. Bejana adalah, kita baca, penulis mengatakan, bejana adalah wadah tempat penyimpanan air. Nah, entah untuk digunakan berwudu, digunakan untuk minum, maka dinamakan dengan bejana. Dan yang lainnya, contoh digunakan untuk memasak makanan, memasak minuman, maka juga disebut dengan bejana. Baik yang terbuat dari besi atau selainnya, kayak gentong itu terbuat dari tanah liat, ya, ataupun terbuat dari plastik, kalau dia tempat minum, tempat makan, ya, entah terbuat dari besi kah, plastik kah, tanah liat kah, dan seterusnya, atau kayu, maka dinamakan dengan bejana. Ini penting diketahui karena tidak semua bejana boleh digunakan. Agar seorang Muslim jangan sampai melakukan perbuatan haram karena dia jahil, tidak tahu hukumnya. Maka seorang Muslim harus tahu hukumnya sehingga dia tidak melaksanakan atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan, jadi hukum asalnya adalah boleh, ya. Jadi menggunakan bejana, entah terbuat dari apapun, ya, entah bejana air, makanan, dan seterusnya, hukum asalnya adalah boleh kita gunakan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Termasuk di dalamnya adalah wadah atau bejana yang mana disiapkan untuk kita gunakan. Kemudian pada pembahasan ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi pembahasan tentang bejana ada beberapa bagian. Di sini disebutkan ada 4 bagian pembahasan tentang bejana. Bagian yang pertama, menggunakan bejana emas, cangkir emas, tempayan emas, gentong emas, dan seterusnya, ataupun perak, ya, wadah perak, cangkir perak, piring perak, dan seterusnya, dan lainnya untuk bersuci. Apakah boleh seseorang menggunakan tempayan, yang mana dia gunakan untuk berwudu misalnya. Jadi wadah air itu terbuat dari emas karena kesugihan tadi. Saking sugihnya, tempat wudunya pun terbuat dari emas ataupun perak. Maka hukumnya bagaimana? Mungkin kita merasa tidak mungkin ya. Tapi ada orang seperti ini. Karena kesugihan, bingung menghabiskan duit, maka cangkir terbuat dari emas. Bahkan kada digunakan, cuma dipajang. Dan seterusnya. Ya. Sultan, ya itulah. Sultan India, macam-macam ya. Bahkan mobil pun ada, mobil. Lapisan luarnya emas, subhanallah. Zaman sekarang, kalau sugih benar, ya seperti itu. Bingung menghabiskan duit, maka semua serba emas. Bahkan makanan pun terbuat dari emas. Ayo, Pian. Ulu mengatakan benar, bujur. Ada makanan yang dimakan jadi emas. Maka keluarnya pun juga emas. Beda emasnya ya. Zaman sekarang, Pak, aneh-aneh ya. Emas dimakan, kelelawar dimakan, ya ujung-ujungnya corona. Bagian pertama, menggunakan bejana emas, perak, dan yang lainnya dalam bersuci. Boleh, kata penulis mengatakan, boleh menggunakan segala macam bejana untuk makankah, minumkah, dan penggunaan lainnya selain makan dan minum. Contoh untuk bersuci, untuk mandi, boleh. Bila ia suci lagi mubah, sekalipun dia mahal. Ini sebelum kita memasuki perak dan emas. Jadi boleh menggunakan segala macam bejana untuk makan, minum, dan penggunaan lainnya selain makan dan minum. Bila dia bejananya suci lagi mubah, boleh digunakan. Sekalipun dia mahal. Contoh pian, tempat berwudu pian dari keramik. Keramiknya dari zaman kuno. Misalnya, dan harganya mahal. Boleh enggak digunakan? Boleh. Ya. Hukumnya boleh. Karena dia masih tetap di atas hukum dasar, yaitu hukumnya boleh. Kan tadi disebutkan, hukum asal wadah atau bejana asalnya adalah boleh. Nanti dikecualikan dari yang boleh ini. Ada yang tidak boleh. Tapi secara asal hukumnya boleh. Sekalipun harganya mahal, maka silahkan. Ya. Selama tidak mubazir, maka silahkan saja. Yaitu mubah. Hukumnya adalah boleh digunakan. Kecuali, ada pengecualian dari yang boleh tersebut. Karena ada nas yang melarang. Intinya segala asal, segala sesuatu tentang bejana hukumnya boleh digunakan. Ini hukum asalnya. Kemudian ada nas yang melarang sehingga hukumnya menjadi terlarang. Yaitu kalau bejananya terbuat dari emas dan perak. Contoh ini kan bejana karena menampung air. Sekalipun nama khususnya cangkir, tetap pembahasannya masalah bejana. Karena dia tempat air. Maka kalau ulun minum cangkir yang terbuat dari emas, hukumnya adalah haram. Begitupun yang terbuat dari perak, hukumnya juga haram. Karena ada nas yang melarang dari Nabi SAW, maka kita perlu mengetahui agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Nah, sekalipun kita mungkin jauh, kita menggunakan atau membeli seperti ini, tetapi mungkin pian ada ketika berkunjung beelang ke rumah orang sugih. Ternyata pian melihat cangkir terbuat dari emas. Maka apa yang pian perbuat? Maka menasehati, termasuk perbuatan nahi mungkar. Pian ada ilmunya. Ya, sebagai bentuk nasihat, meluruskan agar kawan kita yang kita elangi tadi tidak melanggar perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka kita tegur karena kita tahu ilmunya dan karena kita belajar. Jadi ilmu itu dituntut bukan untuk diri sendiri, diniatkan juga untuk orang lain. Ketika kita melihat kemungkaran, ada orang sugih teman kita yang mana mereka enggak tahu, ternyata mereka membeli cangkir itu buat dari perak misalnya. Maka kemudian kita nasihati bahwa hukumnya adalah terlarang karena kita belajar. Nah, karena sesungguhnya, jadi kecuali bejana emas dari perak. Dan pian harus tahu yang dinamakan bejana adalah tempat menyimpan air. Dan selain air, entah itu makanan dan seterusnya. Maka dinamakan dengan bejana. Kemudian, Karena sesungguhnya haram makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak secara khusus. Nah, jadi bejana tersebut yang haram digunakan kalau bejana tersebut digunakan untuk makan dan minum. Nah, ini kan bejana enggak ini? Bejana, karena ulun gunakan buat minum. Bawahnya lagi, ini bejana enggak? Bejana, karena kalau ulun buat sambal maka tempat makan. Maka kalau terbuat dari perak hukumnya haram. Atau emas maka hukumnya haram. Pas contohnya ini. Kemudian kata penulis, tanpa penggunaan yang lainnya. Ini perlu diperhatikan, tanpa penggunaan yang lainnya. Maksudnya apa? Kalau bejana tersebut bukan digunakan untuk makan dan minum, maka penulis mengatakan hukumnya boleh. Nah, berarti di sini ada pengkhususan. Yang dilarang hanya bejana yang digunakan untuk makan dan minum. Kalau begini bagaimana? Ada wadah, ada bejana, tapi bejana untuk minyak harum. Ada wadah halus. Dia memang menyimpan air, tapi bukan untuk minum. Untuk apa? Minyak harum. Tapi terbuat dari emas atau perak. Hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak? Menurut penulis, hukumnya adalah boleh. Karena yang diharamkan cuma bejana yang digunakan untuk makan dan minum. Itu yang contoh pertama, kalau dijadikan sebagai tempat minyak wangi. Orang kaya, wadahnya adalah emas. Kemudian, contoh yang kedua, dia membuat wadah atau bejana, tapi isinya celak. Celak dimakankah, diminumkah? Bukan, tapi untuk di mata ya. Nah, maka hukumnya adalah boleh. Karena yang dilarang adalah dijadikan sebagai makan dan minum. Nanti lu sebutkan khilaf perbedaan para ulama tentang apakah juga diharamkan atau tidak kalau apa namanya bejana itu bukan digunakan untuk makan dan minum. Yang jelas penulis di sini mengatakan bahwa selain untuk makan dan minum, maka bejananya boleh untuk dipakai. Contoh gentong air. Digunakan untuk apa? Untuk berwudu tempayan. Dan terbuat dari emas atau perak misalnya, maka boleh digunakan. Kenapa? Karena bukan untuk diminum, tapi untuk berwudu. Contoh yang lebih ekstrim lagi, bak mandi. Terbuat dari emas. Contoh pala. Bak mandi terbuat dari emas. Itu kan bukan untuk makan dan minum, tetapi untuk mandi. Maka hukumnya, kata penulis, hukumnya adalah boleh. Yang diharamkan cuma bejana yang digunakan untuk makan dan minum. Contoh pian sering main futsal. Maka wadah banyu pian itu, topware itu terbuat dari emas misalnya. Contoh. Dan itu digunakan untuk minum, maka hukumnya adalah haram. Dan itu termasuk dari bejana, yaitu sesuatu yang menyimpan di dalamnya air dan khusus digunakan untuk minum, maka hukumnya menjadi terlarang. Nah, jadi intinya adalah pengharaman bejana ini kalau bejananya, wadahnya yang terbuat dari emas atau perak, kalau digunakan untuk apa? Makan dan minum. Ulun belum menyebutkan khilaf para ulama tentang masalah ini. Kemudian, apa dalilnya? Berdasarkan sabda Nabi SAW. Jadi pengkhususan bejana yang tidak boleh digunakan untuk makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak, ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul mengatakan, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, janganlah kalian minum menggunakan bejana emas dan perak. Nah, Rasul mengatakan minum, ya. Kemudian, dan jangan pula kalian makan menggunakan piring besar yang terbuat dari keduanya, perak atau emas. Jadi Rasul mengatakan pelarangan ini adalah minum dan makan. Hadisnya jelas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Rasul mengatakan la tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Janganlah kalian minum menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan menggunakan piring besar yang keduanya terbuat dari apa? Emas dan perak. Kenapa demikian? Ini illahnya atau alasan pengharamannya. Karena sesungguhnya bejana emas dan perak itu untuk mereka, maksudnya orang-orang kafir. Berarti kalau menggunakannya orang muslim, maka tasyabbuh dengan orang kafir. Maka karena ini illahnya atau alasannya, karena sesungguhnya dia bejana emas dan perak untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Jadi mereka di dunia seperti itu, memakan dan minum yang terbuat dari apa? Emas dan perak. Dan untuk kalian di akhirat. Nah, jadi orang-orang Islam di dunia mereka diharamkan untuk menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum, tapi nanti di surga maka mereka akan dihalalkan dan dibolehkan. Ada beberapa hal terkait hadis ini. Yang pertama, di sini di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan la tashrabu, janganlah kalian minum. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, ini namanya fi'il nahi, kata kerja untuk melarang. Di sini kan domirnya atau kata gantinya adalah untuk para laki-laki. Ya, la tashrabu, janganlah kalian apa? Minum. Apakah pelarangan ini untuk laki-laki saja? Maka jawabannya tidak. Umum untuk laki-laki dan perempuan. Tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk digunakan makan dan minum. Nah, kemudian di sini Rasul mengatakan wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah pula kalian makan dengan menggunakan piring besar. Sihaf itu piring besar. Itu bentuk jamak, bentuk plural dari kalimat sohfah. Sohfah itu bentuk satunya, satu piring. Kalau sihaf, piring-piring. Tetapi sohfah itu adalah piring atau wadah yang cukup mengenyangkan 5 orang. Kita tuh nampan mungkin malah. 5 itu kenyang, Bang. Kenyang, samin, daging pulang. Itulah kenyang. Nah, itu sohfah. Jadi, piring yang besar yang muat untuk 5 orang. Nah, maka apakah pelarangan piring ini piring besar saja? Maka jawabannya tidak. Mau piring 1, mau piring 2, kalau dia dibikin untuk tempat makanan, maka juga haram. Tapi kita katakan secara asal makna sohfah adalah piring besar yang cukup untuk mengenyangkan 5 orang. 5 orang Arab ya, 5 orang. Karena ini bercerita tentang orang Arab. Nah, kemudian apa alasan pelarangannya? Perhatikan, Rasul mengatakan bahwasanya bejana emas dan perak itu untuk orang-orang kafir. Maksudnya apa? Di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, jadi ada ulama namanya Abdullah, Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ada namanya Syekh Saleh Al-Fauzan. Beda antara dua ulama ini. Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan maknanya adalah annal kuffara humul ladzina yasta'miluna awaniyadz dzahab wal fiddah fid dunya. Bahwasanya orang-orang kafirlah yang menggunakan bejana-bejana emas dan perak di dunia. Kenapa mereka menggunakan bejana emas dan perak di dunia? Li'annahu laisa indahum dinun yamna'ahum min dzalik. Karena mereka memiliki agama yang tidak mencegah mereka dalam masalah ini. Mereka memang punya agama, tapi agama mereka tidak melarang mereka menggunakan emas dan perak. Sehingga mereka menggunakannya ketika makan dan minum. Padahal sebenarnya mereka tetap dilarang. Mereka tetap dilarang untuk menggunakannya. Kenapa mereka dilarang untuk menggunakannya? Emas dan bejana emas dan perak. Li'annal kuffara la yajuzu lahum attamattu'u bi ni'amillahi wa hum 'ala kufrihim. Dikarenakan mereka tidak boleh untuk bernikmat-nikmat dengan nikmat Allah dan mereka tetap di atas kekufuran. Nah, sebenarnya yang berhak untuk bernikmat dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Islam, dan mereka tidak pantas untuk bernikmat, makanya mereka tetap diharamkan. Kenapa mereka menggunakan bejana emas dan perak? Karena agama mereka tidak melarang hal yang demikian. Nah, maka kita dilarang menggunakan bejana dan emas dari emas dan perak karena at-tasyabbuh bihim, menyerupai mereka. Dan nanti ketika umat Islam berada di akhirat, sebagai balasannya karena mereka tidak menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum, maka mereka akan dibalas di mana? Di akhirat. Sedangkan orang-orang kafir yang menggunakan emas dan perak di dunia, maka mereka di akhirat tidak akan pernah menggunakannya lagi. Dalam artian mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena yang menggunakan bejana emas dan perak cuma penduduk surga. Kalau tidak menggunakannya, berarti otomatis kemana? Ke dalam neraka jahanam. Itu menunjukkan bahwasanya balasan mereka adalah apa? Di akhirat. Nah, kemudian ada di antara sebagian ulama yang lain menyebutkan alasan-alasan yang lain. Tadi kan disebutkan bahwasanya alasannya dilarang adalah karena orang-orang kafir terbiasa menggunakan bejana emas dan perak dan juga menyerupai mereka. Di antara para ulama mengatakan illah atau alasan pengharaman ini adalah annaha wasilatun ilal khuyala'i wattakabbur. Karena menggunakan bejana emas dan perak itu menjadi sarana sombong dan takabbur. Ketika orang yang fakir mengunjungi rumah orang kaya, melihat cangkir-cangkirnya terbuat dari emas, maka mereka akan sedih. Saya makan saja susah, ini tempat makannya terbuat dari emas dan perak. Otomatis bisa apa? Membuat hati-hati orang fakir menjadi sedih, kemudian juga menjadi sarana kebanggaan, kemudian takabur dan sombong. Tetapi kita katakan sesuai dengan nas hadis ini bahwa illah atau alasan yang paling utama adalah karena itu adalah kebiasaannya orang kafir dan kita diharamkan tasyabbuh dengan mereka. Nah, kemudian belum sebutkan khilaf para ulama tentang masalah apakah dibolehkan atau tidak menggunakan bejana emas dan perak tapi digunakan bukan untuk makan dan minum. Maka jumhur ulama, mayoritas para ulama tetap mengharamkan seluruh penggunaan emas dan perak. Sekalipun bukan untuk makan dan minum. Itu pendapat siapa? Jumhur ulama. Maka wadah celak terbuat dari emas, maka wadah minyak wangi terbuat dari emas tetap diharamkan. Menurut siapa? Jumhur ulama. Kemudian mereka mengatakan, jumhur ulama ini mengatakan, kenapa di hadis ini dikhususkan larangannya makan dan minum? Karena kebiasaannya yang paling banyak digunakan bejana emas dan perak untuk apa? Makan dan minum. Maka di sini menunjukkan bahwa tetap diharamkan menggunakan bejana emas dan perak sekalipun bukan digunakan untuk makan dan minum. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Kemudian para ulama yang lain ya mengatakan seperti Imam As-Sunani, kemudian Imam Asy-Syaukani, dua-duanya ulama Yaman, Imam As-Sunani dan Imam Syaukani. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan sesuai dengan pendapat penulis bahwa yang diharamkan cuma digunakan untuk makan dan minum. Cuma untuk makan dan minum. Nah, maka bejana emas atau perak yang digunakan untuk bercelak tadi ya, untuk dijadikan minyak wangi, untuk tempat berwudu, kemudian untuk tempat mandi, maka hukumnya boleh. Maka hukumnya boleh. Alasan mereka Dikarenakan di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu yang khusus, yaitu cuma makan dan minum. Nah, kemudian di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa khusus cuma untuk makan dan minum itu pendapat mereka kuat. Sebagaimana kitab ini penulis juga mengatakan merajihkan pendapat apa? Bolehnya menggunakan bejana emas dan perak kalau bukan untuk makan dan minum. Nah, berarti permasalahannya adalah para ulama sepakat bahwa bejana emas dan perak kalau untuk dijadikan makan dan minum maka hukumnya adalah haram. Nah, mereka berbeda pendapat kalau dia digunakan bukan untuk makan dan minum seperti tempat celak tadi terbuat dari emas. Maka jumhur ulama tetap melarang. Kemudian di antara sebagian ulama tetap membolehkan seperti Imam As-Sanani, Imam Syaukani dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kemudian Syekh Abdullah Fauzan mengatakan, "Lakinnal wara' wal ihtiyat ijtinab awani adh-dhahab wal fiddah bi jami'i wujuhil istimal, sawa'un akana lil akli aw lisyurbi am li ghairihima min wujuhil istimal kal wudu dan yang lainnya." Jadi, kata Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan, tetapi yang paling wara' dan paling berhati-hati adalah menjauhi segala bejana yang terbuat dari emas dan perak dengan seluruh penggunaannya, entah makan, minum, wadah celak, wadah mandi, dan seterusnya. Kemudian, dan pendapat ini juga yang dirajihkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga dirajihkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, bahwa yang dilarang adalah seluruh penggunaannya. Jadi ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga Syekh Abdul Aziz bin Bas, bahwa bejana emas dan perak tidak boleh digunakan dalam semua bentuknya atau penggunaannya. Entah makan, minum, tempat wudu dan seterusnya hukumnya tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kita baca pengharamannya. Dalil yang lain tentang pengharaman ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang minum menggunakan bejana perak. Bejana adalah sesuatu yang digunakan untuk menampung air, entah untuk digunakan mandi, minum, dan seterusnya. Sejatinya dia hanya menggelapkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Ini menunjukkan hukumnya apa? Larangan di sini hukumnya haram. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Karena ada ancaman api neraka jahanam. Kata penulis, hadis ini adalah dalil yang menetapkan pengharaman makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak tanpa penggunaan yang lain. Jadi penulis di sini mengatakan bahwa, jadi penulis di sini berpendapat bahwa kalau digunakan bukan untuk makan dan minum maka boleh. Tapi ulun sebutkan tadi wallahu a'lam bahwa pendapat yang lebih hati-hati dan wara' adalah pengharaman seluruh penggunaan. Ini adalah pendapat siapa tadi? Syekh bin Bas dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian kata penulis, maka hadis ini menunjukkan bolehnya menggunakan keduanya dalam taharah atau bersuci. Jadi penulis berpendapat dengan pendapat yang membolehkan selain makan dan minum, yaitu pendapat jumhur ulama. Larangan ini bersifat umum, mencakup bejana emas dan perak murni atau yang disepuh dengan keduanya. Contoh ini kan terbuat dari apa? Kaca. Tapi disepuh atasnya semuanya dari emas dan perak maka tetap haram. Atau yang padanya ada bagian dari emas dan perak. Contoh ini cangkir, tangkainya yang ada emas tetap haram. Tangkainya yang ada perak juga haram. Atau gambar, ada gambar matahari, gambar bulan, tapi terbuat dari emas, maka juga haram. sedikitkah, banyakkah, maka tidak boleh. Ada pengecualian dari perak. Nah, kita baca bagian kedua. Hukum menggunakan bejana yang ditambal. Nah, bukan hiasan, bukan. Tetapi bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Contoh misalnya cangkir ini rangat. Agar bisa digunakan, maka ditambal dengan perak misalnya. Maka bagaimana hukumnya? Kita baca. Bila tambalannya terbuat dari emas, maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak. Kalau tambalannya emas, maka satu suara tidak boleh digunakan. Contoh misalnya ini, rangat tadi. Kemudian tambalannya emas. Walaupun sedikit, maka hukumnya adalah haram. Kemudian, bagaimana kalau perak? Nah, afwan dulu. Karena dia tercakup di dalam keumuman dalil tadi. Bahwasanya tidak boleh memakan atau meminum yang ada, yang mana bejananya terbuat dari perak. Adapun bila tambalannya terbuat dari perak, tapi yang sedikit. Nah, tadi rangat, kemudian ditambal dengan perak. Maka boleh menggunakan wadah tersebut berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "In kasara qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wadah minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah. Maka beliau, berarti siapa? Rasulullah. Maka beliau merekatkan bagian yang pecah dengan rangkaian terbuat dari perak. Ada cangkir Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah atau apa namanya retak. Kemudian ditambal dengan perak. Tambalannya sedikit tidak banyak. Maka kalau perak tambalannya sedikit dan untuk menambal bukan menghias, maka hukumnya boleh. Ya, maka hukumnya boleh. Di sini menunjukkan bahwa perbedaan antara perak dan emas. Ada perbedaan yang lain seperti perak boleh enggak dipakai oleh laki-laki? Cincin terbuat dari perak boleh. Kalau cincin terbuat dari emas boleh enggak laki-laki? Tidak boleh. Kalau cincin, laki-laki boleh. Terbuat dari perak. Tapi kalau emas, tidak boleh. Kecuali perempuan yang digunakan untuk berhias, maka boleh. Nah, kemudian para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum ada ketinggalan tadi tentang dalil yang kedua dari pengharaman emas dan perak, ya. Belum ulang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjuru fi batni nari jahannam." Orang yang minum menggunakan bejana perak, sejatinya dia hanya menggelagakkan api neraka jahannam dalam perutnya. Nah, di sini diterjemahkan dengan menggelagakkan. Itu apa ya? Ya? Menggurak, ya. Jadi yujarjir diterjemahkan dengan menggelakkan, maksudnya adalah suara yang timbul tatkala air masuk ke tenggorokan. Itu namanya yujarjir. Orang yang meminum minuman yang terbuat dari perak wadahnya, maka sebenarnya dia apa? Meminum yang minuman tadi menggurak dalam kerongkongnya. Dalam kerongkongannya yang air minumnya dari mana? Dari neraka jahannam. Nah, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sebenarnya mereka apa? Ya'kuluna fi butunihim nara. Sejatinya mereka memakan apa? Api ke dalam perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Jadi intinya adalah bahwa di sini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jahannam, ya. Jahannam adalah an-narul azimah, neraka yang besar, yang mana dasarnya sangat dalam. Dan jahannam itu adalah isim ajam, nama yang bukan dari bahasa Arab. Sebuah nama yang bukan dari bahasa Arab. Entah bahasa Ibrani, Bani Israel, dan seterusnya. Sama dengan nama-nama para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Adam, Nabi Idris, itu nama-nama ajam, bukan dari bahasa Arab. Makanya kalau kita buka kamus, Ibrahim ada enggak artinya? Enggak ada. Karena dia bukan bahasa bahasa Arab. Makanya dia tidak bertamlin ujungnya. Nah, ini pembahasan nahu, ya. Mamnu minas sorof. Isim yang ujungnya tidak bertanwin. Salah satu alasannya adalah karena dia ajam, bukan nama bahasa Arab. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله حي على الصلاة Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sambung. Di hadis yang tadi, Rasul mengatakan orang yang minum menggunakan bejana perak, sejatinya dia hanya menggelagakkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini adalah al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan tergantung perbuatan. Maka orang yang meminum dari bejana perak ataupun emas, maka nanti di hari kiamat maka dia pun akan diminumkan, ya, tetapi minumkan dari apa? Dari neraka jahanam pada hari kiamat yang masuk ke dalam perutnya. Kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis berupa hadis ancaman. Kemudian bagian yang ketiga tentang bejana orang kafir, wadah banyu atau wadah makan orang kafir, ya. Contoh seperti apa? Cangkir, tempayan, gentong, tapi milik orang kafir. Maka bagaimana statusnya kalau kita pinjam, kalau kita gunakan? Kata penulis mengatakan, hukum asalnya bejana orang-orang kafir adalah halal untuk digunakan. Jadi hukum asal adalah boleh kita menggunakan bejana, tempayan, gentong, cangkir, piring milik siapa? Orang-orang kafir. Kecuali, berarti tidak boleh. Kecuali bila diketahui najisnya. Afwan, bukan tidak boleh, ya. Kecuali bila diketahui najisnya, maka kalau diketahui, kalau kita minjam maka dibasuh. Nanti disebutkan hadisnya. Hukum asalnya bejana orang-orang kafir adalah halal untuk digunakan. Nah, contoh dia misalnya punya bejana wadah celak, ya, maka boleh digunakan. Kecuali bila diketahui najisnya, karena kebiasaan orang-orang kafir tidak membedakan antara yang najis dengan yang tidak najis. Bagi mereka bagi mereka halal, bagi kita haram. Seperti makan daging babi, ya, kambing, ular dan seterusnya. Selain banyak virusnya, kita tidak makannya. Dalam kondisi ini, ketika ada najisnya tidak boleh menggunakannya, kecuali berarti boleh setelah mencucinya. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani. Abu Tha'labah bukan nama asli. Nama asli beliau adalah Jurthum. Jurthumun Jurthum Al-Khushani. Khushani adalah sebuah ada satu nama yang disandarkan kepada Jurthum. Yang disandarkan kepada Khushan. Al-Khushani bani atau anak keturunan Khushan. Abu Tha'labah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahli al-kitab. Afana'kulu fi aniyatihim? Qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha faghsiluha thumma kulu fiha." Saya bertanya, yaitu sahabat ini Abu Tha'labah Al-Khushani, saya bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di satu daerah atau berada di satu negeri suatu kaum dari kalangan ahlul kitab." Nah, Kami di sini adalah Abu Tha'labah dan kabilahnya yaitu Bani Khushani tadi. Dan kami berada di suatu daerah. Daerah sini adalah maksudnya Bumi Syam. Ardus Syam. Jadi footnote-nya daerah kasih satu bulat, kasih yang kosong tanah Syam, Ardus Syam. Yang mana di situ terdapat suatu kaum dari kalangan Ahlul Kitab. Nah, ketika Ahlul Kitab dimutlakkan, maka maknanya apa? Yahudi dan Nasrani. Tapi maksud dari Abu Tha'labah ini adalah Ahlul Kitab berupa kalangan Nasrani. Kalangan Nasrani. Kenapa demikian? Dikarenakan di Syam masih banyak dulunya ya, masih banyak kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani. Karena mereka berdampingan dengan orang-orang Nasrani di bumi Syam, apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka? Bolehkah kami menggunakan cangkir, piring, wadah, bejana, tempayan, dan seterusnya? Ini menunjukkan bahwa semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka tidak mengetahui suatu perkara, maka mereka langsung bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak membiarkan kejahilan tersebut. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kalau seandainya kita memiliki suatu permasalahan, maka jangan ditunda, jangan dibiarkan, langsung bertanya. Agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan tersebut ternyata adalah hukumnya haram misalnya, maka langsung bertanya. Nah, karena kami berdampingan dengan orang-orang Nasrani, apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka? Karena bejana mereka itu sangkaan ada najisnya. Karena mereka bisa makan apa, babi ataupun anjing ataupun najis-najis yang lainnya. Maka bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul menjawab, "Janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana mereka kecuali bila kalian tidak mendapatkan selainnya." Maksudnya apa? Kalau seandainya ada yang lain, maka jangan memakai bejana mereka. Itu pertama dulu ya. Jadi ini kondisi apa? Ada hajat, ada keperluan. Ternyata piring kita di rumah semuanya pecah misalnya. Karena anaknya yang memecah. Kemudian hendak makan kereda piring di sebelah orang Nasrani. Karena ada kebutuhan, maka meminjam. Nah, meminjam kalau kita ragu ini apakah ada najisnya atau tidak, maka yang paling aman kita basuh. Kecuali bila kalian tidak mendapatkan selainnya. Maka kalau tidak mendapatkan selainnya, kecuali milik bejana orang Nasrani tadi, maka cucilah piring tersebut atau bejana tersebut. Kemudian makanlah dengan menggunakannya. Nah, jadi di sini ada beberapa permasalahan, kita baca dulu. Kata penulis, bila najisnya tidak diketahui. Secara asal hukumnya apa? Tidak ada najis. Tapi Nasrani ini kan tidak membedakan antara najis atau tidak ketika mereka menggunakan bejana. Apalagi kita punya tetangga sering mabuk. Piringnya dijadikan tempat khamar dan seterusnya, makan ular terima dan macam-macam ya. Nah, maka ketika kita mengetahui perbuatan tetangga kita tadi sering menggunakan apa, hewan-hewan yang haram dimakan kemudian dia makan, maka kalau kita meminjam pun harus dengan membasuh, maka selesai perkaranya. Tetapi Rasul katakan apa? Bila kalian tidak mendapatkan selainnya. Jadi cari dulu, kalau ada tetangga yang muslim, maka minjam tetangga yang muslim, itu lebih aman. Kata penulis, bila najisnya tidak diketahui, yaitu ketika pemiliknya tidak dikenal bersinggungan dengan benda-benda najis. Ada tetangga kita Nasrani, tetapi dia kalau beli ayam di pasar kaum muslimin yang bersembelih misalnya, kemudian dia mengatakan aku ada makan babi dan seterusnya, maka kalau diketahui dia memiliki keadaan seperti ini, maka boleh kita pinjam tanpa dibasuh. Bila najisnya tidak diketahui, yaitu ketika pemiliknya tidak dikenal bersinggungan dengan benda-benda najis. Seperti misalnya tetangga kita ini tukang jagal, tapi cakal babi, itu kan bersinggungan dengan najis. Maka dibasuh ya. Kalau bukan demikian, maka boleh menggunakannya. Karena telah diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi SAW dan para sahabat mengambil air untuk berwudu, yang mana air itu dari, yang mana kantong air tersebut dari kantong kulit milik wanita musyrik, yang tidak membedakan antara najis atau tidak. Jadi Rasulullah SAW pernah menggunakan kantong air milik siapa? Wanita musyrik yang Nabi gunakan untuk berwudu. Dan Nabi gunakan. Kenapa? Karena wanita ini tidak terkenal dengan bersinggungan dengan benda-benda najis. Alasan yang kedua atau dalil yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan makanan ahli kitab untuk kita. Jadi misalnya mereka menyembelih kambing ya, maka halal untuk kita makan ya. Nah, binatang itu saja halal digunakan, apalagi bejana mereka. Dan kadang mereka menyuguhkannya kepada kita dengan nampan-nampan mereka, maka boleh digunakan, atau maka nampannya boleh digunakan, makanannya pun boleh dimakan kalau mereka yang menyembelihnya. Sebagaimana seorang hamba, ini dalil yang berikutnya, sebagaimana seorang hamba sahaya Yahudi mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menyuguhkan roti gandum dan lemak yang telah berubah baunya, lalu beliau makan sebagian darinya tanpa dicuci dulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Kenapa? Karena hamba saya ini tidak dikenal bersinggungan dengan benda-benda najis. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ketawaduannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diundang oleh budak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenankan undangannya. Kemudian makanannya berubah lagi. Rasul makan sebagiannya untuk menghormati tuan rumah. Ini juga harus dilihat, kalau berubah benar, kita makan sakit perut ya kita tinggalkan. Ini saja berubahnya sedikit. Hendak basi tapi belum basi. Kemudian si tuan rumah menyuguhkan, bisa jadi dia tidak tahu, maka kita boleh kita makan ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan makan sebagiannya saja. Nah, kemudian bab yang keempat atau bagian yang keempat kita teruskan, kita habiskan. Taharah atau bersuci dengan bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Apakah boleh digunakan ya? Walau alam zaman sekarang apakah banyak seperti ini ya? Jadi tempat wadah air wudunya terbuat dari kulit ya. Kan sekarang mahal ya. Ikat pinggang terbuat dari kulit mahal dan seterusnya. Kita baca dulu tentang seputar hukumnya, yaitu tentang bersuci dengan menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Ini masih umum ya. Apakah kulit bangkai binatang yang boleh dimakan seperti kambing, ataukah yang tidak boleh dimakan seperti singa misalnya? Maka kita jelaskan. Kulit bangkai yang sudah disamak. Nah, disamak ini adalah dengan menghilangkan busuknya dan lembabnya dari kulit binatang tersebut dengan zat tertentu. Contoh ada kulit ular. Ular enggak boleh bang dimakan. Contoh misalnya ada kambing yang tewas ditabrak. Kan ada kulitnya tuh. Maka kulitnya boleh untuk digunakan, yaitu dengan cara disamak. Samak adalah membuang sesuatu yang busuk yang menempel di kulit. Kemudian menghilangkan lemak-lemaknya, menghilangkan yang basah-basahnya dengan zat-zat tertentu, sehingga kulit tadi bisa digunakan. Itu namanya disamak. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit apapun yang telah disamak, maka sungguh dia telah suci. Contoh tadi ketika ada sapi limosin kan besar, ditabrak mobil, mati. Berarti matinya mati bangkai, karena bukan mati disembelih. Kalau bangkai kan enggak boleh dimanfaatkan dagingnya. Dagingnya memang enggak boleh. Tapi kulitnya boleh enggak? Boleh. Kalau disamak tadi. Jadi ketika kulitnya diambil, dibersihkan, lemaknya dibersihkan, yang busuk-busuknya dibersihkan dengan zat-zat tertentu, maka boleh digunakan. Boleh digunakan untuk apa? Menjadi wadah banyu misalnya, kulitnya tadi, atau menjadi wadah gula, wadah kopi dan seterusnya. Maka boleh digunakan. Bukan dimakan, bukan ya, tetapi apa? Dibikin wadah, dibikin bejana. Judulnya apa? Bejana. Tempat bersuci kah, tempat makan kah, tempat air kah, tempat gula kah, maka boleh. Dalil yang lain, dan juga karena Nabi SAW pernah melewati bangkai kambing. Bangkai kambing berarti matinya bukan disembelih. Maka Rasulullah SAW bersabda, halla akhadu ihabaha fadabaguhu fantafa'u bihi faqalu innaha maitah qala fa innama haruma akluha. Nah, kata Rasulullah SAW, merapa kata Rasulullah SAW ketika melewati bangkai kambing. Mengapa mereka tidak mengambil kulitnya, lalu menyamaknya, lalu memanfaatkannya? Jadi kulitnya boleh digunakan, adapun dagingnya tidak boleh dimanfaatkan atau dimakan. Tapi apa kulitnya bisa dimanfaatkan? Maka orang-orang mengatakan dia bangkai. Kenapa? Karena matinya bukan karena disembelih. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya. Adapun dijadikan sebagai wadah, dijadikan sebagai bajana, entah wadah untuk benda cair atau benda padat, maka boleh. Gentong tadi, pian lapisi dalamnya dengan bangkai kulit kambing, maka boleh. Setelah di apa tadi? Disamak. Setelah disamak. Kata penulis, hal ini bila bangkai tersebut berasal dari bangkai hewan yang penyembelihannya dapat membuat halal. Berarti hewan apa? Hewan ternak seperti kambing, sapi, hadangan, kerbau, dan seterusnya. Maka boleh digunakan sekalipun matinya bukan karena faktor disembelih. Kecabut dalam sumur misalnya kambing mati. Maka boleh kita gunakan apa kulitnya setelah disamak. Digunakan untuk apa? Bukan dimakan. Bukan diolah kikil, bukan. Tapi untuk dibikin wadah. Wadah banyu kah? Wadah apa? Pendeng apa? Ikat pinggang ya. Boleh digunakan. Sendal kah? Tas dan seterusnya. Maka boleh digunakan. Adapun bulunya, kata penulis, maka dia suci. Maksudnya bulu bangkai hewan yang halal dimakan saat dia belum menjadi bangkai. Jadi ketika ada bulunya, maka bulunya pun menjadi suci, tidak mengapa menempel di tubuh kita. Sekalipun dia matinya apa? Bukan disembelih. Tapi hewan ini hewan yang boleh dimakan. Kita ulang. Adapun bulunya, maka dia suci, bukan najis. Maksudnya bulu bangkai hewan yang halal dimakan seperti kambing. Walaupun dia mati bangkai, maka bulunya bukan najis, tetap suci. Saat dia belum menjadi bangkai. Adapun daging bangkai, maka dia najis dan haram dimakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Kecuali daging hewan yang mati bangkai, bukan karena disembelih, darah yang mengalir, atau daging babi, karena semua itu kotor atau najis. Kalau dagingnya, sekalipun binatang ini boleh dimakan, tapi matinya bukan karena disembelih, maka dagingnya najis dan haram, tidak boleh digunakan. Nah, kemudian kata penulis, penyamakan dilakukan dengan membersihkan penyakit dan kotoran yang menempel pada kulit dengan menggunakan bahan-bahan yang dicampurkan ke dalam air seperti garam dan yang semisalnya. Nah, jadi cara menyamak itu adalah ketika kulitnya ada hal-hal yang menempel kotoran kah, yang busuk kah, atau penyakit. Apa namanya penyakit yang halus menempel di binatang itu? Parasit atau kutu. Nah, dibersihkan dulu ya. Dibersihkan dulu, kotorannya menempel dibersihkan dulu dengan menggunakan bahan-bahan yang tertentu yang dicampur dengan air. Seperti garam dicampur dengan air. Dan yang semisalnya. Atau dengan daun-daun seperti daun akasia dan daun al-ar'ar mirip daun pinus ataupun yang sepertinya. Ini bubuan penyamakan tahu ya. Orang-orang yang suka menggunakan kulit dijadikan sebagai tas, ikat pinggang dan seterusnya, mereka tahu cara menyamak. Nah, ketika binatang tadi yang mana binatangnya halal dimakan ketika disembelih, tapi dia mati bukan karena faktor disembelih, maka kulitnya bisa dimanfaatkan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau hewan ini bukan hewan yang halal kalau disembelih? Kayak singa tadi, beruang, garaga dan seterusnya. Apakah boleh dimakan? Apakah boleh kulitnya disamak? Kalau disamakan berarti menjadi halal. Contoh kulit ular. Hati-hati, Pian. Kulit ular boleh enggak disamak? Kemudian kita gunakan untuk ikat pinggang. Maka jawabannya tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan bahwa binatang buas tidak bisa disamak sehingga bisa menjadi suci atau boleh dimanfaatkan. Maka kulit harimau, kulit singa, kulit ular, kulit biawak dan seterusnya tidak bisa dijadikan atau dimanfaatkan. Disamak kemudian dimanfaatkan. Sekalipun disamak maka dia tidak menjadi suci. Seperti ular ya. Maka tidak boleh kita membeli tas yang terbuat dari ular ya. Ikat pinggang yang terbuat dari ular, peci yang terbuat dari ular dan seterusnya. Sendal yang terbuat dari ular, maka tidak boleh. Buaya khilaf para ulama, ada yang mengatakan halal ya. Kalau ada yang mengatakan halal maka boleh ya. Kalau kulit buaya. Kemudian kita teruskan. Nah, adapun hewan yang penyembelihannya tidak dapat membuatnya halal seperti singa. Kita sembelih halal enggak? Enggak kan? Nah, maka dia tidak suci. Ini disebutkan lagi. Berdasarkan ini, maka kulit kucing dan hewan yang lebih kecil darinya tidak suci untuk disamak. Ya kulit tikus, kulit kelelawar misalnya, enggak boleh disamak. Sekalipun disamak, maka tidak menjadikan dia boleh untuk dimanfaatkan. Dia tetap najis. Maka orang yang memakai ikat pinggang terbuat dari kulit ular, maka hati-hati ketika dia sholat. Ya. Maka dia membawa najis. Kemudian, maka kulit kucing dan hewan yang lebih kecil darinya, kayak tupai tadi ataupun tikus, tidak suci dengan disamak. Sekalipun dia suci saat hidup. Kan kucing kan ketika dia hidup suci, boleh kita gendong ketika sholat seandainya seperti itu ya. Dia tetap suci. Tetapi karena dia hewan yang kalau kita disembelih tidak menjadikan dagingnya menjadi halal, maka kulitnya pun tidak boleh dimanfaatkan sekalipun sudah disamak. Kemudian kata penulis, kulit hewan yang haram dimakan sekalipun dia suci saat hidup, maka tidak suci dengan disamak. Seperti kucing tadi, dia suci ketika dia hidup, maka tidak boleh kulitnya disamak atau digunakan atau dimanfaatkan. Kemudian kata penulis ringkasnya, hewan apapun yang mati, sedangkan dia termasuk yang dagingnya halal dimakan. Nah, jadi ada hewan yang mati, entah disembelihkah, ada hewan yang mati. Dan hewan ini dagingnya halal dimakan ketika disembelih. Maka kulitnya dapat disucikan dengan disamak. Syaratnya harus disamak ya. Contoh unta tercabur dalam sumur mati, maka kulitnya bisa dimanfaatkan. Caranya dengan apa? Disamak tadi. Sebaliknya, hewan apapun yang mati, sedangkan dia tidak termasuk yang dagingnya halal dimakan, kayak singa, ular kobra, garaga tadi, dan seterusnya, maka kulitnya tidak dapat disucikan dengan disamak. Maka kulitnya haram, apalagi daging. Dagingnya tidak boleh digunakan, hukumnya adalah najis. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Bab yang ketiga tentang buang hajat dan adab-adabnya. Ulun ringkas tentang bejana tadi. Bejana adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan air dan yang lainnya selain air. Seperti wadah celak, wadah kurma, wadah gula dan seterusnya disebut dengan bejana. Hukum asalnya apa? Boleh menggunakannya. Hukum asalnya boleh. Entah dari besi, dari kayu, dari plastik, dan seterusnya. Kemudian ada yang terlarang menggunakannya, yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, apa yang dilarang? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan yang terlarang cuma yang dipakai untuk makan dan minum. Kemudian, sebagian ulama yang lain, dan ini jumhur afwan, pendapat yang kedua, jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan hukum menggunakan bejana emas dan perak terlarang dengan segala penggunaannya. Entah untuk makan dan minum, entah digunakan untuk tempat berwudu, atau misalnya tempat celak atau tempat minyak wangi, maka hukumnya haram. Dengan berbagai bentuk jenis penggunaannya. Ini juga pendapat Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan Syekh bin Baz. Dan ini pendapat yang lebih wara' dan lebih berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya tentang hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Kalau yang ditambalnya dengan emas maka haram. Mutlak tidak boleh. Tetapi kalau yang ditambalnya adalah perak dan jumlahnya sedikit maka boleh. Ini bahan tambalan, bukan bahan hiasan. Kalau hiasan tetap tidak boleh. Kalau tambalan kan berarti ada hajat. Sekedar hajat maka hukumnya boleh dan sedikit. Kemudian bagian yang ketiga, bejana orang kafir. Maka secara asal, hukum bejana orang kafir boleh digunakan. Nah, tetapi bila orang kafir ini yang berdampingan dengan kita, bersinggungan langsung dengan najis-najis, contoh dia adalah tukang jagal babi, tukang jagal anjing dan seterusnya. Atau dia yang menjual membelikan itu. Maka kalau kita minjam, maka harus dicuci. Kalau seandainya dia tidak bersinggungan dan dia mengatakan saya enggak suka makan babi dan macam-macam. Dan kita tahu orangnya benar jujur, maka boleh digunakan tanpa dicuci. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menggunakan kantong air yang terbuat dari kulit milik wanita musyrik. Dan wanita ini bukan terkenal yang bersinggungan dengan najis-najis. Maka boleh digunakan. Nah, kemudian yang keempat tentang bersuci dengan bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Contoh, apa tadi? Ada wadah banyu, tapi terbuat dari kulit binatang. Nah, kulit binatang ini harus dirinci. Satu, kalau kulit binatangnya binatang yang tidak halal sekalipun dengan disembelih, seperti singa, seperti ular garaga dan seterusnya, maka tidak boleh dimanfaatkan sekalipun dia disamak. Hukumnya tetap dia apa? Najis. Tidak boleh dimanfaatkan sekalipun disamak. Nah, kalau seandainya kulit bejana ini terbuat dari binatang yang halal kalau disembelih, seperti kambing, unta, sapi, hadangan, dan seterusnya. Dan dia mati karena faktor bukan disembelih. Contoh gugur ke sumur, dia mati. Nah, maka boleh digunakan kulitnya kalau apa? Disamak. Maka menjadi boleh. Digunakan untuk wadah banyu, boleh. Benda cair. Digunakan untuk benda padat, wadah kurma, wadah botol soda juga boleh. Atau pian gunakan tas ikat pinggang, maka juga boleh. Sekalipun dia matinya dalam keadaan bangkai. Tapi hewan yang kalau disembelih menjadi halal dagingnya seperti kambing, sapi, dan seterusnya. Nah, itu yang kita bisa ringkas dari pertemuan malam ini. Ada empat pembahasan. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, semoga kita semakin menambah pengetahuan kita tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan fikih ini, masalah banyu, masalah bejana, hubungannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita beribadah dengan cara yang benar, menggunakan air dengan cara yang benar, menggunakan wadah air dengan cara yang benar. Jangan sampai seseorang berwudu tapi tempat berwudunya dari emas. Dia berwudu dengan cara yang haram, menggunakan bejana emas. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus semakin banyak belajar masalah fikih ini, karena hubungannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik,